Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة وبارك لنا في مسجدنا وفي مجلسنا هذا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا والمسلمين جميعا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن معاملتك وحسن تلاوة القرآن وأعنا يا ربنا بالعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حاضرين حضرات جماعة صلاة subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita melaksanakan salat subuh berjamaah ini amal ibadah kita dari iktikaf, dari tahajud, iktikaf baca Quran, salat berjamaah, salat sunnah, zikir berjamaah, berdoa, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menggembirakan bagi seorang mukmin melainkan dia mengetahui bahwasanya amalnya diterima oleh Allah. Dan walaupun belum tentu ada jaminan bahwasanya amal kita ini akan diterima oleh Allah. Makanya Rabi' Abdullah bin Thahir, Rabi' Abdullah bin Thahir itu bernazar, seandainya aku tahu tasbihku itu satu tasbihku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjamu makan seluruh penduduk kota Tarim semuanya. Penduduk kota Tarim seperti kota Bogor lah katanya. Kalau sana yang aku tahu tasbihku itu diterima oleh Allah, maka seluruh kota Bogor, bukan masjid doang bukan. Kalau ini makan-makan satu masjid doang, enggak sampai satu RT, ya kan? Ini satu kota dijamin makan. Seandainya dia tahu atau ada kabar bosnya satu tasbihnya diterima oleh Allah, satu tasbih. Sementara kita mengetahui bersama bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Thahir, beliau satu harinya tidak kurang daripada 60 ribu kali membaca tasbih. 60 ribu kali membaca tasbih. Kita habis sholat 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pencepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbihnya 33 kali muter, yang di mulut hanya 11 doang. Iya, banyak kan? Lebih cepat muter tasbih daripada mulutnya. Kalau di Pontianak bareng-bareng subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi baca semuanya. Kalau di Jawa enggak kan, subhanallah diam semuanya. Tapi kadang anak di Pontianak itu subhanallah, subhanallah, tasbih belum 33 baru 25 udah selesai. Hari ini orang dulu minimal 60 ribu kali satu hari. Lebih Abdullah bin Thahir istighfarnya sampai 100 ribu dalam satu hari. 100 ribu kita istighfar dalam sehari, boro-boro ucap ini. Paling istighfarnya ketika terkejut aja, astagfirullahaladzim. Itu aja. Nah, orang-orang seperti orang-orang dulu, makin banyak ibadahnya, makin banyak amalnya, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin berharap mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah. Karena apa? Makin dekat kepada Allah. Orang zaman sekarang sholat kagak, ngaji kagak, mimpi masuk surga. Ada yang lebih parah lagi, sholat tapi ketika melihat orang yang tidak sholat, lalu ahli neraka yang tidak sholat. Nah, ini berarti ibadahnya tidak membawa dia kepada hidayah, tidak menuntut dia kepada hidayah. Kenapa? Bukan makin dekat kepada Allah, makin jauh. Kenapa makin jauh? Menuduh orang-orang yang saat itu belum tentu dapat hidayah, tapi bisa jadi suatu hari nanti dapat hidayah. hidayah dari Allah. Kita tidak pernah tahu. Mari mudah-mudahan amal kita pada subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman. Begitu surat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai. Lalu kita merasa amal kita ibadah. Enggak. Ya. Merasa pasti diterima, jangan. Karena tidaklah seorang hamba merasa pasti amal yang diterima kecuali amal itu tertolak. Tapi apa bagaimana harapan? Mudah-mudahan amal saya diterima oleh Allah. Dan kita masuk surga, seandainya kita masuk surga, amin ya rabbal. Kita masuk surga pun, masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Kita kalau masuk surga dengan apa namanya, dengan amal ibadah, enggak masuk-masuk kita, Pak. Ada umat Bani Israel, umatul Rahul kan umurnya panjang-panjang, 600 tahun, 1000 tahun, ya kan? Jadi umat terdahulu itu, kalau ada yang umur 200 tahun meninggal, gimana nama? Kesian, mati muda. 200 tahun, mati muda. Sekarang 200 tahun, kapan matinya doang? Iya kan? Umat terdahulu itu panjang-panjang, Pak. Rata-rata umurnya 500 tahun, 600 tahun. Sehingga ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel, hidupnya ibadah ya. Ibadah toh, sholat, zikir, gak pernah putus. Paling putusnya ketika istirahat tidur sama buang kotoran aja, itu waktu makan. Awal itu ibadah, ngaji, baca Taurat dengan umat Nabi Musa, baca Taurat, berzikir dan sebagainya. Suatu hari meninggal, ketika meninggal, Allah bilang, masukkan hamba ini ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Kata orang ini, oh, tidak bisa ya Allah. Kenapa? Saya masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi karena amal ibadah saya. Karena saya umur saya 600 tahun, 600 tahun dari saya balik sampai saya meninggal, saya habiskan untuk beribadah kepada Allah. Tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Kalau pakai akal, kayaknya dia. Tadi kata Allah, Allah tajam. Benar kamu masuk surga karena amalmu, bukan karena rahmatku. Ngotot juga ya. Ya, saya masuk surga karena amal saya. Amal saya yang banyak, saya beribadah. Saya mengabdikan diri kepadamu. Oke, kalau begitu ditimbang. Amal ibadah yang selama 600 tahun ditimbang dengan rahmat Allah sebesar biji mata. Jadi bola mata yang dicabut satu, ditaruh di dalam timbangan, kira-kira berat mana? Nikmat mata yang Allah kasih satu dibandingkan dengan amal ibadah selama 600 tahun. Ketika ditimbang, Pak, ternyata lebih berat bola mata yang satu doang. Bola mata doang. Heran deh. Kok bisa bola mata saya yang satu itu lebih berat daripada amal ibadah selama 600 tahun? Karena selama kamu beribadah 600 tahun, kau tidak bisa beribadah kecuali dengan melihat. Kau lihat bagaimana orang belajar. Kau lihat, kau baca Taurat, kau baca, kau lihat kitab Taurat tersebut. Kamu berzikir, kau lihat tasbihnya berapa jumlahnya. Kamu belajar untuk melihat kan pakai mata. Satu biji mata aja belum tentu menandingi amal ibadah kita. Akhirnya baru dia bilang, kalau begitu aku masuk surga karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Kita yang masuk surga bukan karena amal ibadah kita, karena rahmat Allah. Lalu untuk apa kita beribadah kalau begitu? Ya kita beribadah mencari rahmat Allah, mencari ridho Allah. Kita ibadah ini mencari rahmat Allah, mencari ridho Allah. Karena apa? Kita butuh Allah. Kalau kita butuh Allah, maka kita lakukan semua hal yang membuat kita butuh kepada Allah. Karena kita butuh sama Allah. Seperti kita butuh duit. Kita butuh duit. Sekarang ini butuh duit ini buat berobat, buat makan. Maka kita akan lakukan apapun agar kita bisa mendapatkan duit, ya kan? Kita cari kerja dari pagi sampai sore, capek, panas. Kita lakukan. Kenapa? Karena kita butuh duit. Coba kalau gak butuh duit, nyantai kan? Paling nanti keluarnya berapa. Karena apa? Tidak butuh duit. Sama, orang dekat dengan Allah juga begitu. Kalau orang butuh dengan Allah, maka segala sesuatu yang dia lakukan semuanya itu agar bisa dekat dengan Allah, agar bisa mendapatkan rahmat Allah. Seperti orang yang lagi butuh duit. Tapi kalau orang enggak butuh Allah, ibadahnya karena terpaksa. Karena terpaksa aja. Sholat karena terpaksa, ngaji karena terpaksa. Maka enggak maksimal ibadahnya. Enggak bakalan maksimal. Nah, jadi kita ibadah itu karena kita butuh Allah. Kalau kita butuh Allah, maka kita akan nikmat. Kita akan merasa lezat. Imam Abu Hanifah itu 20 tahun baru merasakan nikmatnya bangun malam. Itu setiap hari bangun malam, setiap baru bangun malam. Setelah 20 tahun baru merasakan nikmatnya bangun malam. Dan kita bagaimana? Bolong-bolong bangun malam. Bangun malam aja kalau ada bola berbangun malam. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekedar mukadimah dari saya ya. Pada 2 bulan sebelumnya kita mengkaji keutamaan daripada sholat subuh. Ada 10 keutamaan, kita baru bahas 3. Maka kita lengkapkan ini. Insyaallah kita khatamkan hari ini sampai subuh. Kita ulang. Kalau yang ketiga 2 bulan yang lalu, yang ke-1 kita ulang sebentar. Orang yang sholat subuh akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dari Nabi, bukan Nabi, iya dari Allah. Kenapa berkah doa Nabi? Karena Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi buquriha. Ya Allah, berkahilah umatku ketika pada waktu pagi hari. Jadi orang bangun pagi dapat doa dari Nabi, yaitu doa keberkahan. Yang kedua adalah yang 2 bulan yang lalu, orang yang sholat subuh akan mendapatkan cahaya terang. Cahaya yang sempurna. Kapan cahayanya? Nanti di hari kiamat. Bahkan menurut sebagian orang soleh, di dunia aja udah kelihatan. Ahli pejuang-pejuang subuh, ya, dia wajahnya bercahaya putih semua, walaupun hitam. Tapi melihatnya enak, gitu. Betah nggak wajahnya? Kenapa? Karena nampak nur cahaya sholat subuh itu menempel pada badannya, menempel pada tubuhnya. Maka kalau ada orang ahli sholat ketika meninggal, kita lihat wajahnya berseri-seri, senyum, seakan-akan senyum, bercahaya, ya kan? Beda sama orang yang gak pernah sholat. Oh, Pak Ustaz kan orang sudah meninggal, memang wajahnya pucat, Pak Ustaz. Ini tes nih, wajah orang yang gak pernah sholat alias munafik, sama wajah orang yang ahli sholat, sama-sama pucat kan, pucat mayat. Nanti lihat, kira-kira enak melihat yang mana. Ini melihat orang yang ahli sholat, walaupun pucat mayatnya, tidak ada rasa takut di dalam hati. Tidak ada serem, dia kata, ya Allah, enak yang meninggal ya. Sekarang sudah di surga, ya. Masya Allah. Kita melihatnya aja, bertambah iman kita. Jadi semangat kehidupan. Saya pengen seperti dia ini. Kenapa almarhum? Ternyata almarhum rajin sholat subuh. Maka saya harus sholat subuh. Melihat wajah saja, bertambah iman kita, semangat. Tapi kalau wajah orang munafik, melihat dia meninggal, serem. Ya Allah, ini gentayangan dalam ini. Dan terima di kuburannya ini. Takut kita. Orang ahli sholat rame-rame mau mencium wajahnya. Ya Allah, orang sholat. Sedih orang. Tapi kalau orang munafik, begitu selesai dimandikan, ada cepat-cepat dikafannya di kubur, malas. Bahkan yang menyolatinya aja sedikit. Karena gak pernah sholat. Ngapain disolatin, kata orang. Jangan salahin jamaah. Nah, ini orang yang sholat subuh, dia akan mendapatkan cahaya. Nanti yang sempurna pada hari kiamat. Dalilnya apa? Nabi SAW, Buraidah al-Aslam, dari sahabat Buraidah al-Aslam, radhiyallahu ta'ala, dari Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi bersabda, basyiril masyaina fil dhulam ila masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Nabi, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan pada kegelapan malam menuju ke masjid pada kegelapan malam. Jadi ada di sini tidak hanya sholat subuh, berarti sholat ketika waktu gelap apa maghrib, isya dan subuh. Tapi karena kita sini membahas sholat subuh, ya sholat subuh. Jadi maghrib, isya, subuh pada waktu gelap, kasih kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu memang di padang mahsyar diriwayatkan matahari itu sejengkal di atas kepala. Panas Pak, ini bermil-mil aja panas, minta ampun ya. Apalagi ini sejengkal di atas kepala, saking panasnya. Enggak bisa dilihat bagaimana bentuknya Pak Ustaz. Kok di atas kepala ini tuh? Alam gaib, enggak bisa dibayangkan. Karena bukan akal kita ya. kita beriman saja oleh wahyu, kita beriman saja oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Enggak bisa dibayangkan, sama seperti azab kubur. Kita yakin azab kubur itu ada. Tapi kalau marah kok Tuhan enggak ada alam kok, enggak bisa dinalar dan nakal, enggak bisa. Kalau kok itu. Makanya disebut al-iman billah wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman hari akhir, beriman kepada Allah, maka hormatilah tamunya. Karena dua ini yang paling berat, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, karena perkara yang goib. Nanti dapat, walaupun matahari tinggal di kepala, tapi jangan bapak anggap berarti terang benderang nanti di akhir. Ya kan? Terang ini, karena matahari sejengkal di atas kepala terang. Enggak. Walaupun matahari sejengkal di atas kepala, tetap suasana pada saat itu gelap semua. Gelap. Seperti gerhana. Ya. Kelihatan matahari, tapi gelap. Gelap. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang tenggelam sampai ke pinggulnya. Ada yang sampai dadanya. Ada yang tenggelam badannya. Semua habis. Dan saat itu, walaupun bisa berenang, tiba-tiba gak bisa berenang. Saat itu, tenggelam dengan keringatnya. Tergantung amalnya masih mencekam. Allah menceritakan dengan ibarat yang singkat, tapi sudah cukup mewakili bagaimana menakutkannya nanti di akhirat. Kata Allah apa? Yaum yafirul mar'u min akhi. Pada hari tersebut, seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Ibu lari daripada bapaknya. Suami istri lari. Padahal di dunia lu cintai semati. Sehidup semati. Padahal kalau mati kawin lagi. Wah Masya Allah sayangnya sama istrinya. Sayangnya sama suaminya. Tapi nanti di akhirat lari kabur. Gak mau ketemu. Kenapa? Takut dituntut. Wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Ibu dan anak. Bayangkan. Cinta mana yang bisa mengalahkan kecintaan ibu kepada anaknya? Luar biasa ya kan? Kalau bapak juga cinta kepada anak pasti, tapi lebih cinta ibu kepada anak. Tapi nanti dari kiamat lari kabur, enggak mau menyelamatkan. Ikul limri minhum yawma'in sya'nuy nuni. Karena pada hari tersebut orang memikirkan dirinya sendiri. Nabi aja nafsi-nafsi mikirkan sendiri-sendiri. Pada itu saking mencekamnya, luar biasa menakutkan. Dan kita di Palu aja Allah kasih dikit ya. Wa khasafna bihimul ardh. Dalam Al-Quran ada. Dan kami gerakkan, kami gulingkan bumi tersebut. Rumah yang bagus dari satelit, tiba-tiba enggak sampai 5 detik, rata semua. Ya kan? Itu takutnya luar biasa. Orang pada teriak semua. Kita yang nontonnya aja ngeri. Takut ya kan? Takut bilang nih. Dari mudah-mudahan dijauhkan dari bala musibah kota kita ini. Kondisi kita ini. Sebagai ikhrom, gampang bagi Allah menghancurkan itu semua. Ketakutan ya kan? Ada sampai situ ibu lari, enggak peduli lagi mana anak, mana suami. Lari semua, sungkan anggap menyelamatkan diri sendiri. Pekik nama takbir Allah, Akbar, gempa, disusul dengan gempa, ya kan? Di Lombok juga. Kita lihat bagaimana saudara, ketakutan semuanya. Itu di dunia. Sudah lari, mikir diri sendiri. Enggak ada lagi Pak RT waktu itu, enggak ada. Udah. Lari semua. Apalagi dia, dia akhirat. Maka tapi orang-orang yang ahli sholat subuh, pejuang sholat subuh, kelihatan bercahaya wajahnya. Dan nanti pas surga rombongan sholat subuh. Nanti ada kloternya. Ada kloternya. Masuk subuh, apa pejuang subuh, masuk semuanya. Ya, pejuang sholat masuk surga bareng tanpa hisab. Karena wasulutu yadkhulul jannah bighairi hisab. 1/3 daripada umat ini akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk surga dan baik. Hisab. Emang kenapa Pak Ustaz? Hisab itu sudah azab, Pak. Di hisab itu sudah azab. Kita bikin KTP aja capek enggak ampun kan? Sumpok kan. Balik ke RT, kelurahan, kecamat. Enggak lengkap balik lagi ke RT, bolak-balik, belum macet di jalan, terus nanti dari pagi sore baru keluar. Itu yang kalau ada orang dalam, gak ada orang dalam. Sampai sekarang belum jadi dia di KTP. Iya kan? Capek bikin SIM, ngantri ini itu. Ya Allah idah. Dua biasa capeknya. Anak pengalaman itu. Sekali itu anak buat SIM. Habis itu gak pernah lagi buat SIM. Capek. Iya kan? Untung ada keluarga aja. Akhirnya buat SIM motor pulang, buat SIM mobil. Wah capek ini tamun. Mana waktu puasa lagi, datang pagi sore keluar sini. Begitu sampai rumah langsung buka puasa, haus ini minta ampun. Karena waktu itu bulan puasa, mikiran di mana di akhirat ini. Ya kan? Akhirnya pas disuruh buat si motor, menelpon keluarganya, minta tolong buatkan dia. Minta tolong buatkan. Capek, luar biasa, udah ditarik. Tapi kalau bagi pejuang subuh, masuk surga tanpa hisap, enak kan? Karena dari cahaya kelihatan. Termasuk juga yang masuk surga tanpa hisap adalah muadzin yang selama 20 tahun gak pernah putus azan terus. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia yang azan. Ada lagi yang lebih parah lagi, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum. Dia yang zikir, dia yang wirid, dia yang doa. Nah, ini lebih masuk surga lagi ini. Ada di beberapa masjid kami temuin ini. Ayat istiqomah azan, gak pernah tinggal, maka nanti dibaikkan lehernya paling panjang. Maksudnya apa? Bukan lehernya panjang kayak jerapah gitu, bukan. Nanti tempatnya paling tinggi. Jadi sehingga orang-orang bisa meledek. Itu siapa itu? Ternyata itu adalah muazzin di dunia. Oh, ahli azan. Ah, itu. Dan kelihatan dari cahaya terang beneran. Ya. Adapun yang ketiga, ini habis waktunya buat ngulang aja ini. Tidak cepat. Yang ketiga yang disebutkan pada 2 bulan yang lalu adalah orang yang sholat subuh berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha jama'atan fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia dalam riwayat enggak disebutkan jamaah mana. Barang siapa yang man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh walaupun tidak berjamaah, tapi dia nilai, maka dia berada di dalam perlindungan Allah. Bisa jadi hari ini kita tabrakan. Bisa jadi kita hari ini dompetnya hilang, jatuh di jalan. Bisa jadi hari ini kita dapat musibah. Bisa jadi. Tapi ketika kita sholat subuh, maka Allah angkat itu semua. Enggak jadi tabrakan. Kenapa? Oh, si fulan ini sholat subuh tadi di masjid Mus'ab bin Umair. Harusnya ini orang tabrakan ini. Ternyata dia sholat subuh enggak jadi. Karena orang sholat subuh berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut yang keempat sekarang. Yang keempat, orang yang sholat subuh secara berjamaah akan mendapatkan ganjaran sholat malam sepenuhnya. Sholat malam dengan catatan isya-nya juga berjamaah. Jadi seandainya dia tidak tahajud, tapi isya berjamaah, subuh berjamaah, dia dapat pahala bangun malam full satu malam. Makanya apa dua minggu yang lalu kesalahan Buya itu, ya ketika majelis ahad pagi, ada kata Buya, salah orang isya nggak berjamaah, subuh nggak berjamaah, apalagi bablas, tapi dia bangun malam, salah kata Buya itu. Lebih baik ya kamu nggak bangun malam, kamu nggak sholat malam, tapi isya dan subuhnya berjamaah. Ya, itu lebih baik. Tapi lebih baik lagi isya subuh berjamaah, sholat malam gak tinggal. Lebih baik lagi itu. Tapi tadi suruh milih, lebih baik subuh isya berjamaah walaupun tidak bangun malam. Bangun malam, masya Allah ini. Tapi subuhnya jam 8 duha pagi kunut. Ada itu beberapa orang itu santri itu. Malam mimpi itu, ya kan? Baca kitab, bangun malam sholat, jam 3 tidur. Akhirnya 14 sampai jam 9. Akhirnya itu santri hebat juga nyari dalil. Kenapa gak sholat subuh? Kan gak dosa Pak Ustaz. Kok bisa gak dosa? Karena tidur sebelum masuk waktu. Betul-betul. Tidur sebelum masuk waktu, bangun setelah keluar waktu. Gak dosa. Memang gak dosa. Ya, tapi nanti ada dosa lain lagi. Apa dosanya? Sengaja kamu tidur biar gak subuh. Gak sholat subuhnya gak dosa, tapi dosa kamu sengaja nyari waktu biar gak sholat subuh. Orang seperti ini nanti di akhirat di hukumannya dimasukkan ke dalam karung, dilempar sama malaikat Malik. Dia nanya, malaikat Malik, kenapa kau lemparkan aku dalam neraka? Kata malaikat Malik, saya yang lempar kamu, gue gak lempar lo, gue lempar karung. Tapi saya di dalam karung itu, ya salah sendiri masuk dalam karung. Nah, ini orang-orang seperti ini. Omakarullah, Allah khairul makin. Mereka membuat tipu daya, cari celah. Allah ditipu, ya ditipu balik. Tidak bisa gitu. Ya. Ain jadir. Kata Nabi, apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shalla isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan bangun separuh malam. "Wa man shalla subuh fi jama'ah," dan barang siapa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, "fa ka'annama shalla al-laila kullah," seakan-akan dia salat satu malam seutuh, ya satu malam. Dengan catatan isya subuh berjamaah. Kenapa harus isya subuh, Pak Ustaz? Kenapa enggak zuhur, enggak maghrib, enggak sholat asar? Karena nanti disebutkan setelah itu mungkin. Karena dua sholat ini adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Bagi orang munafik dua sholat ini. Mungkin zuhur, asar, maghrib dia bisa lakukan. Tapi bagi orang-orang munafik, lihat. Kita kalau ingin tahu, kira-kira ini ada penyakit munafik yang dalam hati. Kita ini munafik apa tidak? Lihat. Kita ini sholat subuh sama isya yang berat apa ringan? Nah, kalau ringan, alhamdulillah, selamat dari penyakit munafik. Tapi kalau berat, oh, subuh berat apalagi, nanti dululah jam 9. Jam 9 nanti dululah jam 10. Jam 10 nanti dululah jam 11. Akhirnya 12 siang. Nah, kalau berat dua salat ini, maka apa namanya? Ada penyakit munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka fiddar ke asfali minan nar. Mereka itu berada di neraka yang paling bawah. Kalau kita lihat api itu besar gini kan. Nah, ini. Atas itu neraka jahannam. Jadi jahannam itu cuma melambai-lambai aja. Karena apa? Bagian atasnya neraka jahannam itu. Yang paling bawah itu neraka untuk orang munafik. Kalau kita lihat api, paling panas atas apa bawah? Bawah, atas itu cuma lambai-lambaian aja kan. Cuma jilatan apinya. Bawahnya itu yang panasnya itu. Bahkan sampai warna biru. Na'udzubillah ini. Dari api panas lagi. Dan neraka. Ya, panasnya 70 kali lipat. Daripada apa namanya, api di dunia. Yang kelima. Tadi keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima. Ini nyambung ini. Ya, tadi itu. Orang yang sholat subuh dan sholat isya saja dibebaskan dari sifat orang munafik. Tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Kita baca lebih lengkap. Kata Nabi, "Laisa sholat ahkal al munafikin minal fajr wa isya." Tidak ada sholat yang berat dilakukan oleh orang mukmin, orang munafik. Tidak ada sholat yang berat dilakukan oleh munafik melebihi sholat fajar. Fajar itu sholat subuh dan sholat isya. Orang munafik itu berat sholat subuh. Orang munafik itu berat sholat isya. Nah, kalau kita itu berat melaksanakan sholat subuh, kalau kita itu berat melaksanakan sholat isya, jangan-jangan kita ini orang munafik. Orang munafik masuk surga paling, masuk neraka paling bawah. Masuk neraka paling bawah, masuk surga paling akhir. Orang udah dapat surga berkapling-kapling, dia dapat sisa emperan doang. Udah di dunia hidup emperan, di surga hidup emperan. Mending di dunia kaya raya, itu dunia melarat, di akhirat melarat. Jangan. Nah, ini salat subuh dan salat isya ini. Kata Nabi, "Walau ya'lamuna ma fihima," seandainya manusia itu tahu apa yang ada di dalam dua salat tersebut, itu salat subuh dan salat isya, la'atauhuma walau habwa, maka manusia itu akan datang berbondong-bondong untuk melaksanakan dua salat tersebut walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak. Dalam keadaan merangkak. Kenapa? Saking besarnya lah. Besar pahala paling besar dua salat ini. Pahala paling besar salat subuh dan salat isya. Kita kalau misalnya ya ada Bapak Presiden bilang begini. Barang siapa yang hadir di Istana Bogor hari ini, 100 rombongan pertama akan mendapat per kepala ini 10 juta rupiah. Ayo, apa yang terjadi? Belum dibuka istana itu udah rebutan kan? Rebutan, wah, sampai cepat ya, 10 juta rupiah ini. 10 juta ini, barang 10 juta rupiah. Di dunia 10 juta, paling 23 bulan habis. Apalagi di Bogor, serba mahal semua kan? Bisa jadi sebulan habis, bisa jadi. Ya. Nanti, kalau anu ya kata Pak Lurah, yang nanti hadir rapat besok, yang duduk di sop pertama, akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Rebutan semua kan? paling depan kan. Banyak akal gitu. Wih ini. Cuma duduk doang. Sama. Sholat subuh, sholat isya dan sholat yang lain itu sama. Yang sholat berjamaah, yang sholat paling depan, akan dapat pahala lebih. Paling banyak. Dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dibayar, kapan dikasih? Nanti di akhirat. Bukan di dunia, nanti di akhirat. Sampai dia kaget, ya Allah, dari mana ini pahala banyak ini? Kok bisa banyak ini? Karena itu tadi. Tapi bahlul di zaman sekarang, sok depan kosong, pas belakangnya dia, dia tinggal maju. Silakan. Iya kan? Silakan, silakan. Disuruhnya yang di belakang maju. Padahal depan dia kosong. Dia noleh ke belakang, maju, maju, maju. Dilihatnya anak kecil, maju, maju. Ini orang gak ngerti. Kenapa? Paling besarnya pahala sok paling depan. Sok paling depan. Paling besar pahala itu sok paling depan. Misalnya, ini kalau sholat sok satu dapat pahala 100. Ya. Misalnya, jadi gak tahu pahala. Misal 100. Sok kedua berkurang 10, 90. Sok ketiga 80. Sok keempat 70. Sok kelima 60. Sok paling belakang tambah makin ke belakang makin berkurang pahala. Walaupun berjamaah, kan rugi. Sama-sama sholat tapi pahala sedikit. Mending sama-sama sholat pahalanya banyak. Akhirnya dalil ini pun dibuat oleh orang. Kalau begini, makanya sholat subuh di masjid itu satu sok semua. Di masjid itu sholat subuh satu sok aja, nggak ada yang dua sok. Kenapa? Mengamalkan hadis yang sholat sok pertama dapat pahala yang banyak. Makanya di masjid tersebut jamaah subuhnya satu sop doang. Ya salah. Jangan seperti itu dalam memahami hadisnya. Itu walaupun merangkak. Cuman itulah iman kita ini lemah. Giliran duit aja semangat. Tapi giliran pahala. Dan nanti orang-orang seperti ini akan menyesal di akhir. Di akhir. Terakhir untuk subuh ini. Karena jatah ceramah hanya setengah jam. Sisanya saya jawab. Ternyata bersambung lagi. Apa insyaallah bulan depan ya, mudah-mudahan panjang umur. Yang keenam, yang terakhir pada pertemuan yang mulia ini adalah jamaah sholat subuh akan disaksikan oleh malaikat. Yang menyaksikan sholat kita malaikat. Bahkan bisa jadi kita bersalaman dengan malaikat. Kenapa? Karena ada malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga pagi. Ada. Mereka akan berganti tugas shift malaikat malam itu dari waktu asar sampai waktu subuh. Shift malaikat pagi dari waktu subuh sampai waktu asar. Jadi ketika waktu orang sholat asar, nah, malaikat shift malam turun, malaikat shift pagi mau naik, malaikat shift malam tuh turun. Ketemunya waktu asar. Ketika waktu subuh, malaikat malam naik ke langit, malaikat penjaga pagi turun ke bumi. Ketika mereka salat subuh, mereka disaksikan dua malaikat. Malaikat penjaga malam hari, malaikat penjaga pagi hari. Dan Allah akan bertanya kepada mereka. Ya, langsung aja kita baca di sini. Ya ta'aqabu nabikum malaikah bil laili wa malaikah bin nahar. Ada sekelompok malaikat yang selalu bergantian menjaga manusia. Ada namanya malaikat penjaga di malam hari, ada malaikat penjaga di siang hari. Wa yastami'una fi shalati al-fajr wa shalati al-'asr. Dan mereka berkumpul pada waktu salat subuh, wafi dan juga wa shalati al-'asr dan salat asar. Kenapa berkumpul? Karena gantian sih. Tadi sebagaimana yang saya sebutkan. Tsumma ya'rujul ladina bataw fikum. Kemudian kalau kita sholat subuh, yang kalau sholat subuh berarti yang menjaga malam mereka naik ke langit, yang menjaga pagi mereka turun ke bumi ketemu. Fayasaluhum rabbuhum, maka Allah SWT bertanya kepada mereka. Wa hum a'lamu bihim, wa huwa a'lamu bihim. Sebenarnya Allah Maha mengetahui. Allah tanya tadi, kaifa taraktu ibadi, wahai para malaikat, bagaimana kau meninggalkan hamba-hambaku? Kau meninggalkan hamba-hambaku itu di dunia dalam keadaan apa? Maka malaikat ini pun menjawab. Yang jaga malam jawab, yang jaga pagi juga jawab. Karena kebetulan bareng waktu subuh. Taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Karena jumlah jatuh setelah nakirah jadi naat. Kalau jumlah jatuh setelah ma'rifah jadi hal di bahasa Arab. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami datangi mereka ketika malaikat atau malaikat malam mendatangi mereka pada waktu asar, didapati dalam keadaan sholat. Malaikat pagi ketika mau turun ketika waktu subuh, mereka dapati hamba-hamba Allah lagi dalam keadaan sholat. Yang menyaksikan siapa? Malaikat. Bukan saksi pengadilan lagi, malaikat. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kurang kuat akal. Rugi kalau yang tidak sholat subuh. Rugi betul. Apalagi subuhnya 14. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Bukhari Muhtarah, disebutkan seandainya ada orang dia zuhur, asar, maghrib, isya sholat, tapi subuh 14. Bukan gak sholat subuh gak? 14. Kebablasan subuhnya. Tetap kodok. Seandainya dia tetap seperti itu, tetap di kuburannya akan disiksa oleh Allah. Siksaannya bagaimana? Nanti di kuburannya Allah akan kirim ular, yang mana ular itu akan melilit jenazah tersebut dan akan selalu menggigitnya sampai di hari kiamat nanti. Tidak berhenti sampai di situ pula, mayat tersebut akan dipanggang di atas bara api dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang itu tetap sholat, hanya saja subuhnya 14 doang. 14 doang disiksa oleh Allah. Ya kalau orang aja bos-bos ya kan, karyawan masuk jam 7. Ternyata enggak disiplin. Maksudnya jam 7:30 dihukum atau tidak? Dihukum. Manusia yang disiplin saja telah dihukum. Allah Maha disiplin lagi. Dan ketahuilah, inna azabi syadid, kata Allah. Sesungguhnya siksa Allah itu amat apa? Wadina huzubillah min dalik. Inilah kajian sikat. Kita lanjut dengan tanya jawab. Cuman sebelum tanya jawab dari jamaah, ada kawan dari medsos ini, dari Instagram bertanya, kali dia nonton, bagus juga ya pertanyaannya. Nah, ini ya. Dari yang nonton, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau tanya, ini bagus sih, ini bagus sih berjamaah. Apabila ada makmum sendiri, kalau dia sendirian, maka makmum merapatkan shofnya ke imam atau mundur sedikit. Terus jika ada lagi makmum yang masuk berikutnya, makmum mundur merapatkan saf ke makmum yang masuk berikutnya. Yang jadi pertanyaan, apabila salat sedang sujud, apa makmum masuknya masuk tunggu berdiri atau ikut sujud? Kalau ikut sujud kan safnya belum rapat. Apakah tunggu berdiri saja? Soalnya kalau masuk bukan kewajib diikuti gerakan imam. Nah, jadi begini. Ketika salat berjamaah, kalau makmumnya hanya sendiri, maka posisi makmum itu berada di sebelah kanan imam, mundur sedikit, kira-kira satu jengkal aja. Ya, misalnya ini imam, saya imam, ini makmum sebelah kanan saya, mundur sedikit saja, kira-kira satu jengkal. Jangan sama, karena kalau sama dengan imam hukumnya makruh. Kalau sampai lebih maju makmum daripada imam, nggak sah sholat berjamaahnya, nggak sah sholatnya, nggak sah. Kalau sama kakinya sama, maka makruh. Cuma kan ada orang kaki yang panjang, ada yang pendek. Pas kebetulan imam kaki pendek, kaki dia jarinya panjang. Akhirnya enggak sah kan? Maka mundur sih. Oke, satu jengkalan atau dua jengkalan sih. Nah, kalau datang makmum lain, jadi sebelah kanan seperti itu posisinya. Kalau makmumnya hanya sendirian. Kalau ketika lagi sholat, Allahu Akbar, datang makmum kan? Tiba-tiba datang makmum lain, berarti kan ada dua makmum. Bagaimana keadaannya? Maka yang makmum pertama tadi mundur ke belakang, ya kira-kira sop pada normal seperti sholat berjamaah umum. Jadi mundur, tapi mundurnya pelan-pelan. Nih saya kasih contoh, Rip, maju sendiri. Mana mic? Ya. Saya kasih contoh. Nih. Jadi, kalau anak di sana kiblat, ini diarahin dulu. Kameranya. Takutnya orang lihat, tolong ini. Ya, ini saya sholat nih. Allah, badannya ada kiblat. Maka karena makmum saya sendiri, maka dia di belakang saya. sedikit sebelah kanan, mundur sedikit saja, kira-kira satu jengkal. Nah, seperti ini. Jangan seperti berjamaah biasa. Jadi kalau berjamaah kan imam di depan sini, sama muka di belakang. Jangan. Kalau sendiri, sendirian. Kalau sendirian, begini salah. Yang benar bagaimana? Seperti ini saja. Nah, seperti begini. Tiba-tiba datang makmum lain. Ketika datang makmum lain, maka makmum ini mundur ke belakang. Normal. Jadi misalnya di sini imam, hanya posisi dia mundur. Tapi mundurnya pelan. Mundurnya pelan. Satu, dua, pelan. Kadang subhanallah, mundur lagi. Satu, dua. Nah, begini. Baru nanti jamaah yang lain nih ikut. Karena apa? Karena kalau kaki satu kali gerakan dihitung satu. Di antara yang membatalkan sholat adalah bergerak tiga kali berturut. Kalau kaki satu kali gerakan dihitung satu. Kalau kita mundur atau maju depan kita sholatnya kosong kita maju, ini dihitung dua. Satu, dua. Gerak lagi sedikit batal sholat kita karena bergerak tiga kali berturut. Maka ketika sudah gerakan keluar satu, dua, diam dulu. Kata subhanallah. Subhanallah, apabila lama sedikit, maka langsung maju. Nah, kalau yang ditanya sama dia, kalau yang ditanya sama dia, dalam keadaan sujud bagaimana? Pas sujud, datang makmum lain. Masa pas sujud mundur belakang? Kan susah. Maka, tunggu. Nah, apa? Makmumnya kalau misalnya makmumnya orang awam, ya, dia sholat, dia harus sujud. Tapi kita gak bisa sujud ketika apa dia, kita gak bisa mundur ketika sujud. Masa pas mundur sujud, emang kura-kura. Maka nanti mundurnya ketika sudah bangun. Bangun, baru mundur ke belakang. Setelah mundur, rapatkan sof, luruskan sofnya. Seperti itu caranya. Cuman hati-hati ketika mundur, itu dihitung satu kali gerakan, dihitung satu. Beda kalau tangan. Kalau tangan, begini baru dihitung satu. Bukan satu, dua, enggak. Kalau tangan, satu, dua, tiga. Jadi bola balik dihitung satu. Kalau tangan, kalau kaki gerak kiri sekali dihitung satu. Ya, anggota beratnya. Jadi mudah-mudahan. Soalnya pertanyaan seperti ini, kalau dijelaskan, enggak praktek, bingung juga. Maka harus praktek. Harus praktek, ya insya Allah. Itu pertanyaan pertama yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, mana ini jadi? Dan cukuplah langsung ke jamaah saja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jemaah yang mungkin mau bertanya tentang apa saja ataupun di materi yang beliau sampaikan tadi tentang 10 keutamaan bagi orang yang sholat subuh secara berjamaah itu beliau tadi Habibur Rahman saat mau silakan Pak Badur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kami ingin bertanya. Ini biasanya kan di rumah itu ada ruang sholat yang kadang-kadang digunakan untuk berjamaah, sholat berjamaah. Nah, saya ingin tanya hukumnya seperti ini. Nah, bila di dalam rumah itu ada ruang itu, ada ruang sholat, sementara di masjid itu dekat dengan masjid, gitu ya, dengan masjid dekat itu. Nah, yang ingin tanyakan itu kalau misalnya ada suara azan gitu misalnya, tapi di rumah itu melakukan juga sholat berjamaah. Ini seperti apa hukumnya? Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu itu ada juga yang dilakukan. Dia melakukan itu setelah azan beberapa lama. Tapi dilakukannya secara berjamaah dengan alasan mungkin ada kepentingan-kepentingan yang akan didahului. Tapi dilakukan secara berjamaah, tapi waktunya sudah. Iya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sih pertanyaannya. Yang pertama, di rumah ada musola, ruangan khusus sholat berjamaah. Tapi dekat di rumahnya, dekat di dalam rumahnya ada musola biasa. Ini biasanya rumah-rumah orang soleh. Tapi di luar rumahnya juga ada, bahkan dekat dengan masjid itu bagaimana hukumnya? Perlu diketahui hukum awal sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Fardu kifayah itu menurut pendapat terkuat ya, ada yang mengatakan fardu ain hukum sholat berjamaah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi yang terkuat adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Seperti sholat jenazah. Apabila dalam satu kampung itu sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka yang lain gugur melaksanakan sholat berjamaah di masjidnya, maksudnya. Ya, walaupun di apa tempat lain itu berjamaah itu lain lagi. Jadi kalau sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah di kampung tersebut, di masjid tersebut, maka yang lain gugur dalam sholat berjamaahnya, bukan sholatnya, bukan jamaahnya. Walaupun tetap, walaupun sudah gugur, tetap dianjurkan sholat berjamaah, gitu loh. Maka kalau rumahnya di dekat masjid, orang di dekat masjid tetap disunahkan sholat di masjid. Tetap karena rumahnya di dekat masjid. Kalau bukan dia, siapa lagi yang memaklumkan masjidnya? Apalagi kalau tidak ada orang lain, maka harus dia yang memaklumkan masjid tersebut. Tapi kalau ketika lagi sholat sama keluarga, ya tiba-tiba azan, maka kalau dia sudah sholat, sholatnya gugur, dia nggak wajib sholat. Lalu tiba-tiba azan di masjid bagaimana? Kalau dia bisa kembali ke masjid untuk sholat berjamaah, tidak apa. Sholat lagi berjamaah di masjid. Atau dibalik, sholat berjamaah di masjid, nanti pulang ke rumah sholat sama keluarga. Boleh atau tidak? Boleh. Saya nggak ngomong capek atau tidaknya, enggak. Saya ngomong boleh tidak. Boleh. Malah sholat dan pahala. Boleh. Namanya i'adah itu sholat. Mengulang sholat. Orang-orang soleh seperti itu. Kenapa? Karena perempuan itu bagusnya sholat di rumah. Perempuan. Nah kalau sholat di rumah gak ada imamnya. Suaminya sholat di masjid. Bagaimana? Suaminya sholat di masjid, istrinya nunggu di rumah. Setelah sholat di masjid, suami ini pulang ke rumah, dia jadi imam untuk anak istrinya di rumah. Kebanyakan orang-orang soleh seperti itu zaman dulu. Ya. Tapi kalau misalnya, apa namanya? Gak mau capek, ribet, bagaimana? Boleh pilih salah satu. Boleh dia sholat berjamaah di masjid. Nanti di rumah bagaimana? Biarkan istri sama anaknya. Kalau anaknya belum balik, ya ikut aja sama ibunya. Tapi kalau anaknya belum balik juga, dia jadi imam boleh. Boleh. Berjamaah sama anak yang belum balik, ya? Boleh. Jadi kalau ada anaknya, laki-laki bisa sholat. Ya, udah khitan juga, bagus, anaknya bisa sholat. Walaupun belum balik, maka si anak itu yang menjadi imam, ibunya jadi makmum. Jangan ibunya yang jadi imam, anaknya mau, gak sah. Kecuali anaknya belum balik, belum tamyiz, masih kecil. Belum ngerti apa-apa. Ini anaknya sudah belum balik, sudah tamyiz, sudah bisa sholat, maka si anak jadi imam. Boleh berjamaah sama imam yang belum balik, hukumnya boleh. Baca kita apa hukumnya boleh? Baca kitab Safinatun Najah itu ada disebutkan. Ya boleh pilih salah. Atau dia sholat berjamaah di rumah, di masjid, asalkan sudah terwakili, sudah ada berjamaah. Gugur kewajiban dia. Karena sudah ada yang sholat, yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah, yang afdolnya bagaimana? Afdolnya dua-dua tadi. Ya, afdolnya dua-dua dilakukan. Kalau dipilih salah satu, maka dia harus dahulukan masjid jika keluarganya di rumah sudah ada yang mewakili. Jika di rumah sudah ada anaknya atau siapa yang bisa jadi imam, istrinya bisa berjamaah sholat di rumah, ya kan? Maka dia dahulukan di masjid. Ya. Tapi kalau misalnya kalau saya sholat di masjid, sudah ada orang juga di masjid, kalau saya tinggalkan nanti anak istri saya nggak bisa sholat, dia nunggu saya berjamaah. Maka orang yang berkeluarga afdol sholat di rumah bersama istri, istrinya. Kapan? Dalam keadaan yang barusan saya sebutkan tadi. Nah itu pemirsa ya. Jadi kalau bagi saya ringkaskan, jadi ketika ada musola di rumahnya, maka dilihat mana lebih maslahat dia sholat di rumah atau di masjid. Maslahat masjid, kalau nggak ada orang lain, sepi, maka dia harus ke masjid untuk meramaikan masjid dengan catatan keluarganya di rumah tidak terlantar sholatnya. Kalau terlantar sholatnya bagaimana? Dia sholat ke masjid, dia juga jadi imam di rumah, di rumahnya. Jadi imam. Kalau di masjidnya tidak ada orang, tapi kalau di masjidnya ada orang, sudah ada berjamaah, ya maka dia boleh sholat di rumah sama anak istri. Iya. Kalau musola di rumah itu bukan masjid, itu musola. Karena hukumnya musola tidak boleh iktikaf, tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Gak sah iktikafnya. Karena iktikaf dan sholat tahiyat hanya berlaku bagi tempat ini. Ini masjid apa bukan? masjid. Karena kan ada musola, ada langgar, ya. Musola langgar bukan masjid. Jadi enggak sah sholat tahiyat di masjid. Tapi enggak sah itu, enggak sah tahiyatnya saja. Sholatnya tetap sah, cuman pahalanya bukan pahala tahiyat di masjid. Nanti pahalanya sholat sunnah mutlak. Dia enggak dapat pahala sholat tahiyat di masjid. Karena dia sholatnya bukan di masjid. Kalau itikaf sama sekali tidak sah. Itikaf harus di masjid, enggak sah di musola atau di langgar. Ada pertanyaan kedua tadi, apa pertanyaan kedua tadi? Iya. Jadi begini, kita harus memahami dulu persepsi. Ini dijelaskan oleh Buya kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu, Ahad pagi. Ada pasti ya. Orang kita dengerin dulu kan, dapat terus setiap Ahad pagi itu ada dengerin terus Sabtu pagi. As-shalatu ala waqtiha ayyul amali afdal. Dalilnya ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Apa pekerjaan apa yang paling afdal? Kata Nabi, al-jihad fisabilillah yang satu. Itu jihad di jalan Allah. Sahabat bertanya lagi, qala tsumma ay? Kemudian apa lagi? Kata Nabi, birrul walidain. Bakti sama orang tua. Ditanya lagi sama sahabat, apa lagi ya Rasulullah, tsumma ay ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-shalatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Atau dalam riwayat, salat di awal waktu. Sholat ada awal waktu bukan berarti azan jam 12 saat itu juga sholat. Bukan. Maksud dalam hadis ini, Nabi mengajarkan sholat pada waktunya. Di dalam redaksi hadis, as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Jadi bukan sholat zuhur, dua rakaat zuhur, dua rakaatnya langsung azan asar. Ini yang dilarang. Ya, tapi kalau sholat pada waktunya jam 2 masih zuhur apa tidak? Masih zuhur, boleh. Dan tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala dan harus berjamaah dan bukan apa disunahkan berjamaah juga. Bukan berarti kalau sudah jam 2, jam 3 enggak boleh berjamaah, sudah akhir waktu. Enggak. Ya, tetap disunahkan berjamaah di berjamaah. Jadi boleh sholat jam pertengahan waktu boleh. Masalah pahala memang ada orang mengatakan sholat itu waktunya dibagi menjadi 3. Sholat di awal waktu, sepertiga pertama pahalanya gede. Sepertiga kedua, pahalanya berkurang dikit. Sepertiga tiga, makin akhir makin berkurang. Tapi tetap, boleh. Dan juga sholat itu lihat maslahat. Jangan sholat awal waktu. Ya, enggak lihat maslahat. Amburadul, contohnya apa? Kita karyawan di sebuah perusahaan. Perusahaan mengatakan istirahat jam 12 siang. Azan jam 12. Begitu azan, dia langsung tinggalkan pekerjaannya, langsung ajak kawan-kawannya. Sholat berjamaah, tur, 12. Sholat awal waktu. Padahal belum waktunya istirahat. Ini geblok ini. Ya, enggak paham ini. Tapi Ustaz, masa Nabi kan sholat? Bukan, lihat juga maslahat. Kalau masalahnya enggak memungkinkan, enggak apa-apa. Nanti jam 12. Bahkan diundur jam 12:30. Kalau jam 12 masih capek, mau baring, mau makan siang, mau duduk-duduk dulu. Nanti buat kesepakatan, nanti istirahatnya berapa? Misalnya 1 jam misalnya. Nanti jam pertengahan, jam 12:30, jam 12 sampai jam 1 istirahat. Jam 12:30 kita berjamaah ya. Oh iya, ini disiapkan. Itu afdal, afdalnya seperti itu. Bukan nanti ketika belum waktunya istirahat, jam 11:30, azan, langsung ditinggalkan pekerjaannya. Akhirnya dipecat. Pekerjaannya amburadul. Tidak afdal itu. Tapi kan dunia, Pak Ustaz. Itulah hebatnya agama Islam. Bisa menggabungkan antara dunia dan akhirat. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa. Lanjutkan pekerjaan sampai selesai. Begitu selesai jam 12, langsung sholat berjamaah. Apa tetap dapat pahala, Pak Ustaz? Tetap dapat pahala. Jika kita kerja di tempat orang yang memang peraturannya seperti itu. Afdalnya bagaimana? Kalau kita punya perusahaan, kita bilang waktu sholat, sholat. Karena kita bosnya. Atau bekerja sama orang yang ahli sholat. Kalau kita kerja sama orang ahli sholat, pasti bilang waktu sholat istirahat, sholat itu. Pasti seperti itu. Kalau kerjanya sama ahli sholat, tapi kalau kerja sama orang yang kantor-kantor, kan sudah ada waktu di sini. Ya tetap kita ikuti peraturan mereka. Kecuali peraturannya mungkar. Misalnya, enggak boleh sholat. Ya wajib dilawan. Wajib keluar dari tempat itu. Wajib melawan. Tak boleh sholat misalnya, wajib keluar. Tapi masih boleh sholat cuma nanti jam 12. Kita harus ikuti karena ada maslahat di situ. Nah, itu jawabannya ya. Itu ada yang coba nanti kawan-kawan sharekan linknya. Gue pembahasan kitab Riyadhus Shalihin beberapa minggu yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Selamat. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya melanjutkan pertanyaan tadi tentang sholat yang muncul tadi. Apakah yang muncul tadi itu perlu memberikan kode misalnya dengan menepuk atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai tempat air mengambil air wudhu. Biasanya di rumah-rumah itu kan untuk kamar mandi itu kan sudah ada WC dan ada kerannya gitu ya. Apakah afdolnya kita tidak di situ tapi di tempat tersendiri yang tidak ada WC-nya, atau boleh juga ada WC-nya asal ada kerannya di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mengasih kode kepada imam hukumnya sunnah, enggak wajib. Kapan sunnahnya? Ketika dia enggak tahu ada makmum di belakang. Ya kalau sudah tahu sudah ada makmum di belakang enggak perlu ditepuk juga. Kita ngasih kode kepada dia, kode untuk apa? Agar dia tahu ada orang yang mau bermakmum sama dia. Ketika kapan? Ketika dia sholat sendirian misalkan. Dia sholat sendirian. Kalau sholat sendirian kan orang rata-rata suaranya pelan kan? Allahu Akbar, Subhanallahi Wabidan. Ya kalau kita berjamaah enggak kasih kode enggak kedengeran bentar. Nanti kita kasih kode, tepuknya juga jangan kenceng-kenceng, kode bentar aja, kok tahu dia, jangan lepak gitu ya, nggak bagus itu ya, kasih kode, ada berjamaah lah, suaranya langsung dikenceng, kan langsung Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, langsung jahar dia. Kalau kapan disunahkan? Kalau dia tidak tahu ada makmum belakang. Tapi kalau dalam kasus yang tadi saya sebutkan, dia kan sudah bermakmum sama satu orang. Berarti dia sudah tahu ada jamaah di belakang. Ketika datang makmum lain, gak perlu ditepuk, langsung sholat aja. Kenapa? Karena dia imamnya sudah tahu ada jamaah. Masalah, tapi kan imamnya cuma tahu jamaahnya hanya satu orang, Pak Ustaz. Ini ngasih tahu jamaahnya dua orang, gak perlu. Yang penting imamnya tahu di belakang ada makmum. Dikasih kode, iya dikasih kode mundur. Kalau makmumnya paham, kalau makmumnya paham, pasti dia mundur. Enggak perlu enggak perlu dikasih kode. Tapi kalau makmumnya enggak ngerti-ngerti boleh. Ditarik sedikit bajunya, tapi jangan ditarik gitu juga, batal. Tapi kalau udah dikasih kode dia enggak mundur-mundur bagaimana? Misalnya, ya udah salat seperti biasa ya. Itu kan gugatian sudah. Udah dikasih kode makmumnya suruh mundur, enggak ngerti-ngerti juga ini orang. Dikasih mundur-mundur enggak paham juga. Ya sudah salat seperti biasa. Berarti memang dia enggak ngerti agama atau ngajinya masih separoh gitu loh. Dan ketika salat itu, ketika sudah salat ya, sudah takbir, kita kasih kode kepada makmumnya, ada makmum lain lagi. Kita langsung Allahu Akbar. Ini orang kok enggak mundur-mundur ini. Ya kan? Kita enggak dianjurkan ngasih kode dia, udah ketika sholat, fokus sholat juga. Gak usah sholat, tarik pelan-pelan. Gak maju-maju. Udah sholat, udah biarkan. Kecuali pasti di luar sholat. Kita belum takbir, kita kasih kode, kita colek, kita kasih anu, colek juga pelan-pelan gitu loh. Mungkin saking khusyuknya. Baru kita, kalau sudah takbir, gak usah, sudah. Urusan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka udah dianjurkan ketika sholat, sudah berjamaah misalnya. Ya, tiba-tiba kan ada yang batal sholatnya kan, batal jadi kosong, yang belakang gak maju. Mungkin kadang gak ada orang atau gak ngerti agama. Sebenarnya gak dianjurkan narik orang sebelahnya. Kadang kan ada kosong, orang sebelah ditarik ke dia, tarik. Surah pengisi kosong, kenapa gak ikhya aja yang geser? Banyak orang ditarik gitu, ketika sholat gak disunahkan narik. Ente maju, ente geser gitu. Ada sampai lagi maju depan tanah kosong, dia belakang, dia maju didorong kemarin. Enggak bagus. Tadi anjur, silakan. Ada pertanyaan kedua tadi gimana? Di suatu masjid ada WC, ada gimana? Kita bayangkan di rumah aja. Di rumah kita itu kan biasanya kamar mandi itu ada kerannya dan ada WC-nya. Iya. Ini jalan ya. Abdul katanya harus terpisah dari yang di situ tadi. Tapi jika kondisinya memang hanya ada itu aja, apakah memang harus kita membuat secara terpisah? Apa itu juga masih boleh? Boleh, boleh. Yang penting aman dari najis tadi. Aman dari najis, memang bersih, tidak ada kotorannya, tidak apa. Ya, apa namanya? Cuman memang apa namanya makruh memang kalau di tempat yang biasa tempat najis. Ya, tapi kalau enggak najis, bersih, kamar mandinya suci, wangi, enggak ada kuning-kuningnya, enggak apa-apa. Adapun was-was, ini kan suri kecil, Pak Ustaz Ibrat. Kita Islam nahnu nahkum bidzawahir. Lihat zahirnya. Kalau kelihatan memang bekas kencing di situ, ada kotoran bayi misalkan, ya enggak boleh kita wudu kecuali sampai suci. Tapi kalau enggak kelihatan jelas, itu enggak apa-apa. Karena Islam hanya menghukumi zahir. Misalkan nih di kamar mandi ini, kita masuk ke dalam, kita ada air 2 kula misalnya, kemasukan bangkai di cicak, airnya di bawah 2 kula. 2 kula itu kurang lebih 216 liter air. Berapa tuh Pak Ustaz? Gak tahu deh. 216 liter lah pokoknya. Tapi kalau di bawah 216 liter, kemasukan bangkai, berubah atau tidak berubah, tetap hukumnya najis. Ketika kita masuk, najis. Kita gak boleh pakai air itu. Gak boleh kita cebok, karena najis. Cari air lain. Nah, cuman karena, wah cicak kita buang, kan? Kita buang keluar. Bagi kita tetap najis. Ketika kita keluar, bapak masuk. Lah bapak ini kan gak melihat. Di kolam tadi bekas air cicak. Bagi bapak ini gak najis. Nah, kenapa? Dia gak melihat. Zohirnya dia tidak melihat air itu kemasukan bangkai. Ya, tapi kita wajib kasih tahu. Tidak, bapak mohon maaf, jangan pakai air itu. Karena air itu tadi termasukkan bangkai najis, bangkai cicak misalkan. Tetap kasih tahu. Seandainya kita udah lari jauh, gak mungkin lagi kan ngasih tahu ya kan. Menguras juga gak sempat. Bagi kita najis, orang ini masuk ke dalam, ngelihat gak ada apa-apa, aman. Tetap anu gak najis bagi dia. Karena dia melihat airnya itu suci bagi dia. Karena kita hanya menghukumi loh. Jadi gak apa-apa. Jadi tidak perlu buat lagi tempat ini itu boleh. Di WC itu kita berwudu juga boleh. Asalkan bisa menjaga kesucian. Tapi kalau was-was, kalau ini itu tadi itu boleh. Masih belum bisa juga, ya wudu di tempat lah. Wudu di tempat lain. Kata Imam Ghazali, al-was-wasatu minasyaitan. Was-was dari syaitan. Yang penting kita ngaji, kata Islam, sudah wudu itu sampai pergelangan tangan. Ya sudah sampai pergelangan tangan, dilebihkan. Jangan sampai segini. Masih ragu Pak Ustaz. Ada itu santri saya itu wudu itu niatnya sampai 10 kali. Nawa itu. Dulu ada siapa nama? Ingat enggak di Cirebon? Dulu ada santri saya dulu. Itu wudu itu sampai nyelam kamar mandi biasa. Pernah dia masuk kamar mandi di depan masjid itu di Cirebon itu. Lama, ada setengah jam. Ada takut dia ayat nih. Air kan enggak boleh lihat air. Akhirnya saya sudah coba intip, jangan-jangan mati di dalam, enggak keluar, enggak ada bunyi juga. Dia enggak ada Pak Ustaz. Loh, enggak ada. Tadi dia masuk, enggak ada. Akhirnya didobraklah kawan-kawan, begitu didobrak kaget dia masuk keluar dari bak kamar mandi. Kenapa dia masuk dalam bak kamar mandi? Anu Pak Ustaz, saya ragu wudu saya ini sah atau tidak. Akhirnya saya nyelam masuk dalam bak kamar mandi biar sah kata dia. Justru dia masuk dalam bak tambah enggak sah. Kenapa air yang awalnya suci ketika masuk digunakan bersuci menjadi mustahab? Nah, itu was-was itu dari setan. Orang was-was itu dari setan. Was-was itu orang yang bodoh. Justru gara-gara was-was buat ibadah tidak sah. Nah, itu. Ada kan dulu kan? Ingat kan? Ada anaknya dulu. Mudah-mudahan Allah hilangkan was-was dari hati kita. Jadi enggak apa-apa salat ya, apa? Wudu di dalam kamar mandi, ada kerannya, ada WC-nya enggak apa-apa. Selama tidak ada najis, najis ya. Kalau ada najisnya bersihkan dulu najisnya baru kita berwudu di sini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup berangkat ini? Ya, cukup. Oleh karena ya majelis mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan ya. Semoga kita semua menjadi ahli surga, menjadi pejuang subuh yang ahli istiqomah, kita tutup dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya dunia maupun di akhirat. Semoga yang sakit disembuhkan, yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang sempit rezekinya dimurahkan rezekinya, yang punya hutang dimurahkan, dimudahkan melunaskan hutangnya, diberikan kesehatan walafiat. Semoga kita diampuni dosa kita, diangkat derajat kita, dimuliakan ibadah kita, dimudahkan juga ibadah kita. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La dunya wa fil tasalihah wa ala ma nawasaf salihun wa la hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syauli lahumul Fatiha. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Benar dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya diri sendiri. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada kalimat atau kata-kata yang tidak jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa'alaikum hadirin wa iyyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.